Ayo, ting-ting. Ayo, silakan. Busaher. Hum tere bina reh nahi sakte, tere bina kya wajood mera. Asyik, keren banget, luar biasa.